Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala syarih hafizahullah wa qawluhu wassighatu ad-dalatu 'alayhi if'al. والصيغة الدالة عليه افعل أي إن الأمر لا بد له من صيغة تدل عليه وهي افعل مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس والمراد بذلك كل ما يدل على طلب الفعل من أي صيغة فيشمل افعلي أو افعلي افعل ونحوهما ومما يدل على طلب الفعل اسم فعل الأمر كقوله تعالى عليكم أنفسكم والمصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله تعالى وبالوالدين إحسانا والمضارع المقرون بلام الأمر كقوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل وللأمر صيغ أخرى تدل على طلب الفعل ومنها الأول التصريح بلفظ الأمر كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وفد عبد القيس آمركم بأربع الثاني لفظ فرض أو وجب أو كتب ونحوها قال تعالى كتب عليكم الصيام وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان الثالث وصف الفعل بأنه طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب وغيرها كقوله أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بالسبابة والوسطى. Kita mulai di sini, kita mulai sighah al-amr. Sighah al-amr. Qala wa qala al-muallif rahimahullah was-sighatu ad-dalatu 'alayhi if'al. Sighah yang menunjukkan atau frase atau apa bentuk kata yang menunjukkan atas perintah as-sighatu ad-dalatu 'alayhi 'alal amri ya if'al. Ini yang paling masyhur dengan fi'il amr. Ai innal amra la budda lahu min sighatin tadullu 'alayhi. Bahwasanya amr perintah itu harus ada sighah yang menunjukkan atas perintah. Ya. Wa hiya if'al, dia adalah if'al. Misal contoh ya if'al di sini fi'il amr maksudnya, fi'il amr. Contoh aqimish sholata lidulukis syams. Aqim di sini yaitu aqim fi'il amr dari aqama yuqimu iqamatan, yaitu dirikanlah salat, tunaikanlah salat. Wal muradu bidzalika, yang dimaksud dengan itu kullu ma yadullu ala talabil fi'li min ayyi sighah, yaitu segala hal yang menunjukkan talabil fi'l, permohonan atau permintaan untuk melakukan perbuatan dengan apapun sighahnya, dengan apapun bentuk atau formatnya, maka fayashmal, maka mencakup if'ili atau if'ali, if'alu wa nahwahuma ya aqim misalnya, kemudian fi'il apa sallu, kemudian irji'i ya, itu fi'il amr semuanya ya kan. Wa mimma yadullu ala talabil fi'il ismu fi'lil amr, dan di antara yang menunjukkan perintah untuk melakukan perbuatan adalah isim fi'il amr. Nah ini ada istilah namanya di nahwu atau di bahasa Arab ismu fi'lil amr, isim fi'il amr ya, isim fi'il amr. Dia berupa isim, tapi dia isim fi'il amr. Seperti alaikum anfusakum, alaikum bis sunnah. Ya. Gitu. Dan seterusnya. Yang bisa kita cari di kitab-kitab bahasa ya. Wal masdarun naibu an fi'lil amr, dan masdar yang menjadi naib, wakil, ganti dari fi'il amr. Mithlu qawlihi ta'ala wa bil walidaini ihsana. Di mana masdarnya ihsana? Ihsana di sini. Dia masdar tetapi dia sebagai pengganti fi'il amr. Seolah-olah apa? Artinya ahsinu alwalidain gitu ya. Ahsinu alwalidain. Tapi dengan sighah al-masdar an-na'ib an fi'il amr. Kemudian al-mudhari'ul maqrunu bilamil amr. Fi'il mudhari yang diqarinkan dengan lamul amr, dan ini banyak sekali. Wal yaktub bainakum katibun bil 'adl. Maka hendaklah ya, katib penulis itu menulis di antara kalian dengan adil. Jadi urusan hutang ini fi'il amr ini kelihatannya wajib, harus ada yang nulis, tetapi sunnah karena ada arid, ada perbuatan Rasulullah SAW atau ada perbuatan sahabat yang tidak melakukan hal tersebut, tidak ada masalah, maka tidak diwajibkan menulis untuk hutang ya. Kemudian kata syarih rahafidullah, walil amri siyagun ukhra, ada beberapa sighah untuk amr, beberapa sighah lainnya untuk amr yang menunjukkan permohonan atau permintaan untuk melawan perbuatan. Di antaranya at-tasrihu bilafzil amr ya, yaitu tasrih secara terang-terangan disebutkan lafal perintah amr, amr dengan lafal amr, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Ta'ala ya'muru, memerintahkan, jelas ini perintah, ya'muru bil 'adli wal ihsan, memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan, adil dan ihsan, ya'muru bil 'adli wal ihsan. Dan juga dalam sebuah hadis, amurukum bi arba', aku perintahkan buat kalian empat hal. Iya, berarti perintah di sini langsung dengan lafal memerintahkan. Seperti misalnya seorang ustaz bilang, saya perintahkan antum untuk begini-begini. Nah, ini perintah langsung. Ini menunjukkan sighah amr dengan lafal yang sharih, yaitu at-tasrih bilafzi al-amr. Ya. Strike langsung lurus dengan lafal amr begitu saja. Kemudian yang kedua, lafaz farada au wajaba au kutiba ya. Farada memfardukan, wajaba mewajibkan. Kutiba juga artinya sebenarnya artinya ditulis, tapi maksud di sini maknai diperintahkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisas. Ya. Wa'an Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr fi Ramadan. Rasulullah memfardukan, nah ini memerintahkan, memerintahkan zakat fitr di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, wasful fi'li bi annahu ta'ah, mensifati suatu perbuatan bahwasanya itu adalah ketaatan. Ya. Au yumdahu fa'iluhu, pelakunya dipuji. Au yudhammu tarikuhu, orang yang meninggalkan perbuatan tersebut dicela. Au yurattabu 'ala fi'lihi thawabun, atau diganjari setelah, atau di diurutkan setelah perbuatannya ada ganjaran pahala. Aw 'ala tarkihi 'iqabun, atau diganjari meninggalkannya ada hukuman atau selainnya. Seperti firman, seperti sabda Nabi SAW, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Aku dan pihak yang menanggung anak yatim di surga seperti ini. Wa qala bisababah wal wusta. As-sababah yaitu sababah. Kenapa disebut sababah? Karena kalau misalnya orang mensub, sub itu artinya mencela, itu sama tunjuk kamu ini ya sababah. Gitu kan? Al-wusta jari tengah. Ya. Ana waqafil yatim fil jannah. Nah, ini adalah tartib alal fi'il bis thawab. Atau bisa juga dimaknai yumdahu fa'iluhu, karena ini juga pujian. Atau tartib bis thawab, yang maknanya orang yang mengkafil yatim, menjadi kafil untuk anak yatim, maka dia thawabnya fil jannah. Iya. Ya kan? Ini jelas adalah perintah. Lafal memang khobar, lafal memang khobar, tetapi maksudnya perintah, amr, ya. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullah, wa hiya 'inda al-itlaqi wa at-tajarrudi 'an al-qarinati tuhmalu 'alayh illa ma dalla ad-dalilu 'ala anna al-murada minhu an-nadb aw al-ibahatu fayuhmalu 'alayh. Wa hiya, dan sighah ini, ya sigh, hiya di sini kembali ke sighul amr 'inda al-itlaq, dalam kemutlakannya, ya tanpa diqarinkan dengan apa-apa. Dengan kemutlakannya, wa tajarrudi 'anil qarinati, dan berlepas dari qarinah, tuhmalu 'alaih, ya, yaitu maknanya digiring kepada al-amr, yaitu tuhmalu 'alaih, tuhmalu 'ala al-wujub, gitu kan, tuhmalu 'ala al-wujub, ya enggak, betul enggak katanya? Iya, karena al-amr istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Maka kata mu'alif, ketika suatu amr mutlak terlepas dari qarinah, maka tuhmalu ala al-wujub, digiring maknanya ke pengwajiban. Iya. Dan itu asal dari amr, ketika memang tidak ada qarinah yang membelokkan penggiringan makna dari wajib ke selain wajib. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Al-Juwayn rahimahullah, illa ma dalla ad-dalilu 'ala anna al-murada minhu an-nadbu aw al-ibahatu fayuhmalu 'alayhi. Kecuali jika, kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil bahwasanya yang dimaksud dari amr ini adalah an-nadab atau ibahah, pembolehan. Fayuhmalu 'alaih, maka digiring maknanya kepada mandub atau pembolehan. Nah, nanti insyaallah ada deh. Maka berkata Asy-Syarih hafizhahullah, "Hadza bayanun naw'i tsani min al-awamir." Ini penjelasan model kedua min al-awamir. Ana baca dulu. Wa huwa maqturina bi qarinatin fayusrafu al-amru hasba hadhihi al-qarinah li'anna sighata al-amri la tuhmalu 'ala ghairi al-wujubi illa idza wujida dalilun sarifun 'an al-wujubi ila ghairihi kan-nadbi wa mithalihi afwan kan-nadbi wa mithaluhu hadithu 'Abdillah al-Muzani radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla salati al-maghribi qala fi ath-thalithati liman syaa'a awal ibahah awal ibahati, ya kan nadbi, ya wa mithaluhu, dan seterusnya awal ibahati, ya wa mithaluhu qawluhu ta'ala wa idza halaltum fastadu wal qarinatu sarifatu fil awwali qawluhu liman syaa'a wa fi tsaniyati hiya anna al-amra ba'da al-hadri lil ibahah li'anna al-istiyada fil ihrami haramun liqawlihi ta'ala wa hurrima 'alaykum saydul barri ma dumtum hurma ay muhrimin huruma artinya muhrimin ma dumtum muhrimin, ya. Wa min huna qala al-usuliyun al-amru ba'da al-hadri lil ibahah واحتجوا بأن هذا النوع من الأمر جاءت للإباحة في أغلب استعمالات الشرع كما مثلنا. وكقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله بعد قوله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن. وقد يكون في مقام يتوهم فيه الحظر كقوله افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. وكقوله في قصة اللديغ اقسموا واضربوا لي بسهم. ويرى آخرون أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. قال ابن كثير عند تفسير آية المائدة وإذا حللتم فاصطادوا. والصحيح الذي يثبت على السبر علم سبر دي أنترى علم وصول فيه أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. فإن كان واجبا رده واجبا وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقد عليه أو ينتقد عليه بآيات كثيرة. ومن قال إنه للإباحة عفوا تدي ينتقد برتي ينتقد عليه بآيات كثيرة. ومن قال إنه للإباحة يرد عليه بآيات أخرى. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم. طيب لدي سني. Jadi ketika amr itu dalam kemutlakannya tidak ada qarinah sharifah, maka dia kembali ke hukum asal amr yaitu pengwajiban. Kecuali kalau misalnya ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu nadab sunnah atau mubah, maka digiring maknanya ke sunnah atau mubah. Hadza bayanun naw' atsani minal awamir. Ini jenis kedua dari perintah. Yaitu maqturina biqorinah, perintah yang diqorinkan dengan qorinah, indikasi. Fayusraful amru hasba hadhil qorinah, maka perintah digiring maknanya sesuai dengan qorinah tersebut, sesuai dengan qorinah ini, indikasi ini. Lianna sighatal amri la tuhmalu ala ghairil wujubi, karena sighah amr, ya, format amr, perintah itu tidak digiring maknanya ke selain wujub. Asalnya begitu, hanya ke wajib saja. Kecuali illa idza wujida dalilun sarifun min al-wujubi ila ghairihi, kecuali jika ditemukan dalil yang memalingkan dari wujub, dari pengwajiban ke selain wajib, seperti ke nadab atau ke ibahah. Jadi ada perintah yang ujung-ujungnya bukan buat pengwajiban, tapi untuk penganjuran atau untuk bahkan pembolehan. Seperti hadis Nabi, kata Nabi SAW, "Sallu qabla al-maghribi, sallu qabla salat al-maghrib." Ya, 3 kali. Pernah ngeliat antum menguap, anak ikutan menguap, masya Allah. Ya, padahal antum enggak memerintahkan untuk menguap ya. Ya, sallu qabla salatil maghrib. Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Maksudnya di sini bukan sebelum azan maghrib ya. Kalau salat sebelum azan maghrib itu bisa makruh atau haram karena waktu terlarangnya salat. Ya. Maka maksudnya di sini sallu qabla salatil maghrib. Antara azan dan qomat. Ya. Ini perintah. Dan agar perintah ini tidak menjadi pengwajiban sehingga ada solat wajib selain 5 waktu, maka qala fi tsalitsah, maka berkata Rasulullah SAW di ucapan ketiga sallu qabla salat maghrib dengan kalimat tambahan liman syaa, bagi yang berkenan. Jadi liman sa ini taqyid, yang mana taqyid ini adalah qarinah sharifah, yang tadinya ini seolah-olah wajib, maka karena ada taqyid liman sya'a, bagi yang pengen, maka ini menjadi takhir, pilihan. Tetapi karena ini ibadah, maka dia sunnah sifatnya. Gitu ya? Begitu. Jadinya ini yang tadinya sallu qabla salatil maghrib, itu terpahami di awal zahir ma yatabadaru bi dhihin fi dhihin, yang muncul di benak, ini perintah. Dan perintah asalnya untuk wajib ketika tidak ada qarinah sharifah. Tapi dengan keberadaan liman sya'a di kalimat ketiga kalinya, di ketiga kalinya, maka liman sya'a ini menjadi qarinah, indikasi yang memalingkan asal asal perintah untuk pengwajiban, jadinya ke lebih ringan dari pengwajiban. Begitu ya. Awil ibahati, atau dalil sharif ini atau qarinah sharifah memalingkan dari wajib menuju ke pembolehan, bukan penganjuran. Wa mithaluhu qauluhu ta'ala. Wa mithaluhu qauluhu ta'ala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza halaltum fastadu." Dan jika kamu telah bertahallul, istadu. Antum sudah pernah tahallul belum, ikhwan? Tahallul bukan gundulin semata, tapi tahallul setelah umrah misalnya. Hah? Atau setelah haji. Hah? Nah, kalau misalnya tahallul, tahallul ini kan ritualnya apa tahallul? Cukur kan? Ya. Nah. Maka silakan kalian beristiad. Berburulah kalian. Ya. Jadi ketika kita selama dalam prosesi umrah atau haji terutama, itu tidak boleh membunuh binatang manapun. Ya kan? Iya, enggak boleh. Tapi boleh enggak makan daging? Ada yang udah pernah haji maksudnya. Boleh enggak makan daging? Makan daging. Yang enggak boleh kan istiad. Berburu kan? Berburu. Nah, enggak boleh berburu ketika itu. Tapi kalau udah tahallul, selesai kan? Maka di sini kata Allah Ta'ala, "Wa idza halaltum fastadu." Nah, jika kalian sudah bertahallul, maka kalian silahkan berburulah. Perintah di sini, istadu perintah fi'il amr. Maka kata mu'alif rahimahullah, wal qarinatu sharifah fil awal qauluhu, qarinah sharifah fil awal, yaitu di yang tadi untuk pengajuran, perkataan liman sya'a itu qarinah, dalil yang memalingkan dari wajib menuju ke sunnah. Wa fi tsani, dan untuk yang kedua, wa idza halaltum fastadu, perhatikan di sini, annal amra ba'dal hadri lil ibahah. Ini kaidah usuliyah. Ini kaidah usuliyah. Jadi kaidah usul ya, di antaranya al-amrul mutlaq yaqtadi al-wujub, satu ya. Berkaitan dengan amr ya, al-amrul mutlaq yaqtadi al-wujub. Satu. Bisa ditambahkan illa illa ma dalla dalilun ala ghairihi. Kecuali apa yang ditunjukkan dalil untuk menunjukkan selain wajib, atau illa ma dallatil qarinatu, atau dallat qarinatun li sarfihi, gitu kan. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua, al amru ba'dal hadri lil ibahah. Kaidah ya, yeah. Atau ada juga kaidah al amru yaqtadi al fawr, ya, yeah. Ada itu kaidah usuliyah, walaupun bukan kaidah yang di ijma ulama, bukan, tapi itu sebagian ulama. Ya, jadi perintah setelah larangan itu faedahnya apa? Pembolehan. Li'anna al-istiyada fil ihrami haram. Karena pada asalnya berburu ketika lagi ihram itu haram. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma." Diharamkan atas kalian saydul barri. Ya. Yaitu ya, apa namanya? Berburu hewan darat. Ya enggak mungkin juga hewan laut, lagi ihram berburu hewan laut, gimana caranya orang di situ kok, ya. Ma dumtum hurma, selama kalian muhrim, berihram. Wa min huna, dari sini para usuliyun berkata, al-amru ba'dal hadri lil-ibah. Ini namanya qa'idah usuliyah. Ada qa'idah usuliyah, ada qa'idah fiqhiyah. Beda itu, ya. Al-amru ba'dal hadri lil-ibah. Ini qa'idah usuliyah, ya. واحتجوا بأن هذا النوع من الأمر جاء للإباحة في أغلب استعمالات الشرع. Mereka para usuliyun berhujjah bahwasanya jenis ini itu datang untuk membolehkan, bukan untuk mewajibkan. Ya, untuk membolehkan dalam kebanyakan penggunaan syarak. Seperti yang telah kami contohkan, kama matsalna wa kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya, jika tatahharna, yaitu jika perempuan-perempuan itu telah suci, ya, dari haid atau nifas, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, fa'tuhunna, maka ya apa? Datangilah mereka, maksudnya ita di sini apa artinya? Menjima'i mereka dengan sisi yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kalian. Di sini amarnya adalah fa'tuhunna, yaitu ituhunna. Ba'da qawlihi Ta'ala, setelah sebelumnya Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuhunna hatta yatuhunna. Jangan kalian dekati perempuan-perempuan, istri-istri yang sedang haid itu, sampai mereka suci. Nah, di sini Allah melarang mendekati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala malah memerintahkan untuk mendatanginya. Ini kan kontradiktif. Enggak, ini enggak kontradiktif. Ya, ketika terjadi seperti ini seolah kontradiktif. Enggak, ini enggak kontradiktif. Ketika kita tahu kaidahnya, kita enggak menemukan satu pun kontradiksi di Al-Qur'an. Melainkan di sini adalah perintah setelah larangan, dan perintah setelah larangan itu faedahnya adalah pembolehan, pengizinan. Kemudian wa qad yakunu fi maqamin yatawahhamu fihi al-hadhr. Dan kadang bisa terjadi di suatu keadaan yang dianggap seolah-olah itu adalah pelarangan. Maka Rasulullah SAW ketika melihat ada sesuatu yang seolah-olah itu dilarang, maka kata Rasulullah, if'al wala haraj. Udah kamu, sok, udah, lakuin aja, gak ada masalah. If'al, if'al ini kan fi'il amr, ya. Nah, fi jawabi man sa'aluhu fi hajjatil wada'i an taqdimi af'alil hajji allati tuf'alu yawmal 'id ba'daha 'ala ba'd. Ya, dalam sebuah pertanyaan, ya, Rasulullah SAW ditanya tentang suatu di dalam ketika haji wada', mendahulukan sebagian perbuatan haji. Ya. Ala kulli hal, Nabi SAW melihat ini kayaknya para sahabat menganggap hal-hal ini terlarang, ya, mengira hal-hal ini terlarang, maka Nabi pun memerintahkan, if'al, lakuin aja, gak apa-apa. Nah, gitu kan, lakuin aja, ya. Contoh lain misalnya, antum ngira antum wajib ikut kajian sampai syarah warqat, tafsir jalan ikut, fadol, syarah warqat, seolah-olah antum merasa harus ikut. Maka ketika orang-orang pada ikut, antum mengira harus ikut, ya, secara warqat. Keluar antum, enggak apa-apa. Ana bilang gitu. Keluar di sini sighahnya perintah. Sighahnya amr. Tapi faedahnya bukan wujub. Bahkan bukan nadab. Faedahnya adalah ibahah. Karena di sini terindikasikan yutawahhamu fihi al-hadhar. Yaitu seolah-olah ini ada larangan keluar dari masjid kalau selesai kajian tafsir jalan. Bahkan sebelum tafsir jalan pun enggak apa-apa keluar. Iya. Cuman kalau bisa jangan keluar, ya. Gitu kan? Kemudian kaqoulihi fi qissatil ladigh. Perkataan Nabi SAW dalam kisah orang yang disengat, kisah ruqyah itu. Iqsimu wadribu li bisaham. Iqsimu, perintah di sini bukan mewajibkan, Rasul enggak mewajibkan. Tafadhol, kalian kalau mau ya berikan saya sahamnya, bagian dari itu ya. Wa yaru akharun, dan orang dan usuliyun lainnya itu menganggap anil amra ba'dal hadri yarji'u ila ma kana 'alaihi qabl hadr. Perintah setelah larangan itu dikembalikan hukumnya kepada hukum sebelum terjadinya larangan. Hukum sebelum terjadinya larangan. Contoh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat Al-Maidah, beliau berkata setelah ayat menafsirkan ayat wa idza halaltum fastadu, kata beliau, was sahih alladhi yathbutu ala sabr, yang sahih yang tertetapkan melalui metode sabar wa taqsim, ya. Sabar di sini yaitu ikhtibar, yaitu meneliti dengan mengumpulkan kasus-kasus dan seterusnya. Ada istilah dalam usul fikih namanya sabar wa taqsim, ya. Kapan-kapan insyaallah kita jelaskan. Ya, setelah dikumpulkan kasus per kasus, dipelajari, annahu yaruddul hukma ila ma kana alaihi qabla nahi, atau bisa juga annahu yuraddul hukmu ila ma kana alaihi qabla nahi, bahwasanya hukum itu dikembalikan kepada apa sebelum larangan terhadapnya. Fa in kana wajiban raddahu wajiban, kalau misalnya hukum asal dulunya wajib maka dikembalikan kepada wajib, yaitu sebelumnya wajib kemudian ada larangan kemudian ada perintah, maka hukumnya dikembalikan kepada sebelum ada larangan, yaitu wajib. Wa in kana mustahabban fa mustahabbun, kalau misalnya hukum dulunya adalah sunnah mustahab kemudian terlarang kemudian diperintahkan, maka setelah diperintahkan itu hukumnya kembali ke hukum asal dulu, yaitu mustahab. Au mubahan fa mubah, atau hukumnya mubah ya kemudian ada larangan, kemudian ada perintah, maka dikembalikan hukumnya kepada hukum sebelum larangan, yaitu mubah. Ya. Wa man qala, dan siapa yang mengatakan innahu 'alal wujub, sesungguhnya itu dikembalikan kepada wujub, yantaqidu 'alaihi bi ayatin katsirah. Ya. Yuntaqadu 'alaihi bi ayatin katsirah. Maka itu akan dibatilkan dengan banyak sekali ayat yang menunjukkan enggak mesti wajib. Wa man qala innahu lil ibahah yuraddu alaihi bi ayatin ukhra. Siapa yang mengatakan bahwasanya al-hadr ba'da al-amr ba'da al-hadr lil ibahah, maka ada ayat-ayat yang akan menolaknya. Nah, ini kata Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir mengingkari perkataan banyak dari para ahli usul fikih yang mengatakan al-amru ba'da al-hadr lil ibahah. Perintah setelah hadr, perintah setelah larangan adalah untuk ibahah. Ibnu Katsir tidak setuju dengan itu. Ya, beliau bilang dalil-dalil tidak menunjukkan itu, kata beliau. Malah justru yang seperti ini dibantah oleh dalil-dalil ayat-ayat. Maka alladzi yantazimul adillata kullaha, yang bisa mengatur dalil-dalil semuanya ini adalah hadzal ladzi zakarnahu, ini yang telah kami sebutkan, itu bisa mengintizam, yaitu mengatur dalil-dalil dengan baik. Bahwasanya kalau ada larangan kemudian ya ada perintah, maka perintah tersebut hukumnya entah wajib entah sunnah entah mubah harus dikembalikan kepada hukum sebelum terjadinya larangan, ya. Kama ikhtarahu ba'du ulama'il usul, sebagaimana yang dipilih oleh sebagian ulama ahli usul fiqih. Dan insyaallah ya, kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah Selasa depan, ya, insyaallah taala, sampai di halaman 71 insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.